menerimanya amal karena mendatangi sukun. Apa yang dimaksud tidak diterima di sini? Apakah tidak sah atau sah tapi tidak berpahala? Yang kedua ini yang dimaksud oleh beliau. Jadi sholatnya tetap sah, berarti dia tidak dicatat sebagai orang yang meninggalkan sholat lima waktu. Berarti tidak ada ancaman kufur dari segi ini. Ya, bagi ulama yang berpendapat bahwa meninggalkan sholat lima waktu dengan sengaja kufur, berarti tidak mengkufurkan dari urusan ini, karena dia bukan termasuk orang yang meninggalkan sholat. Tetapi sia-sia sholatnya, tidak berpahala, tidak mendapatkan ganjaran balasan saat dicatat sebagai pahala sholat, tidak. Kemudian beliau membawakan hadis yang semakna yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syariba al-khamra, barang siapa yang minum khamr, lam tuqbal lahu salatun, maka tidak diterima salatnya 40 yawman, selama 40 hari. Ini termakna. Maka orang yang minum khamr habis itu dia sholat, tidak diterima sholatnya. Maksudnya tidak berpahala. Bagaimana kalau dia tidak sholat? Tentu berdosa, dosa besar sekali. Ya, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari ke-40. Hari ke-41-nya sudah diterima lagi, sudah dicatat lagi, sudah dianggap sebagai amal saleh yang dilakukan olehnya. Kemudian pengkhususan 40 hari. Kenapa 40 hari? Ya, ini sama dengan pertanyaan kenapa maghrib 3 rakaat, kenapa subuh 2 rakaat, kenapa melempar jumrah 7 kali. Takhsisu hadzal adad la yumkinuna an nu'allilahu. Pembatasan bilangan ini 40, 7, 3, 4 tidak mungkin kita membahas alasannya kenapa. Ini tidak mungkin. Di anna syai'al muqaddar bi'adadin la yastati'ul insanu ghaliban ay ya'rifa hikmatahu. Karena pembatasan-pembatasan dengan jumlah 3, 7, 10, 33 tidak mungkin seorang manusia bisa mengetahui hikmahnya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya. Maka bid'ah muncul dari sini. Bid'ah muncul dari sini. Yang dibaca istighfar, kalimat yang sangat dicintai oleh Allah, di tempat yang hak masjid, dengan suara yang hak makrah tajwid benar, akhirnya dia mendapat dosa. Gara-gara dia menentukan jumlah, saya akan beristighfar di masjid ini 1000 kali misalnya. Berarti dia telah membuat syariat sendiri. Karena yang bisa menyebabkan seseorang jatuh ke dalam bid'ah selain kalimatnya tidak ada, tidak dicontohkan oleh Nabi, yang kedua tempat, yang ketiga waktu, yang keempat bilangan. Ya, kalimatnya dicontohkan oleh Nabi tapi menentukan tempat, yang tempat itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Di masjid-masjid tertentu yang tidak pernah disabdakan oleh Nabi, di tempat-tempat ceramah atau waktu, lalu Jumat, ya, hari Rabu pertama di bulan Rajab, ya, Rabu terakhir di bulan Safar, yang tidak pernah dicontohkan atau dibatasi oleh Nabi tersebut, maka ini menjadi bid'ah. Yang terakhir, bilangan. Maka segala bentuk bilangan harus dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 3, 7, 10, 23 dan 15. Maka solat 5 waktu atau 50 waktu. La na'lamu limada khusisat bidarik. Kita tidak akan tahu kenapa 5, kenapa 50, kenapa 7, kenapa 3. Wahada minal umuril lati yuqsadu biha at-ta'abbulu lillah. Ini adalah perkara-perkara yang dengan bilangan-bilangan tersebut, ini bentuk ta'abburi. Apa sifat ta'abburi? Kita bahas, ya. Tidak bisa dicerna oleh akal. Akal kita tidak bisa mencerna. Kenapa 3 rokaat? Kenapa sekian rokaat? Akal kita tidak bisa mencerna. وَالتَّعَبُّلُ لِلَّهِ بِمَا لَا تُقْرَهُ حِكْمَتُهُ أَبْلَهُ مِنَ التَّعَبُّلِ لَهُ بِمَا تُقْرَهُ حِكْمَتُهُ. Ibadah yang tidak diketahui hikmahnya dengan ibadah yang diketahui hikmahnya. Apa ibadah yang diketahui hikmahnya? Apa itu? Ya, zakat, sedekah, nikah, nolong orang, dan seterusnya. Ini kita tahu hikmahnya, manfaatnya, bisa dicerna, kan ibadah juga itu kan. Kemudian ibadah yang tidak kita ketahui hikmahnya, apa? Ya, sholat, lipat jumroh, mencium majelis wah. Ini lebih besar mana? Banyak kita sering mendengar sebagian tokoh mengatakan lebih besar sedekah nolong orang. Ya. Nah, di sini beliau mengatakan lebih besar apa? Lebih besar yang kita tidak tahu hikmahnya. Yes. Maka nolong orang berpahala, sedekah berpahala, membantu fakir miskin berpahala, sholat lebih besar pahalanya. Kenapa? Karena ada sifat tadallul, sifat merendahkan diri. Saya ini rendah, terserah apa maunya Allah. Nah, itu rendah berarti. Merendahkan diri di hadapan Allah. Saya tidak tahu apa-apa, apa maksud sholat, apa maksud melempar jumroh ya Allah. Tapi aku hanya taat kepada Engkau. Engkau zat maha segalanya. Tidak mungkin perintahmu sia-sia, pasti bermanfaat. Tapi saya tidak tahu ya Allah. Saya samina wa fa'na. Ini lebih besar, jauh lebih besar daripada nolong orang, sedekah, membantu fakir miskin. Karena akal bisa mengetahui hikmahnya. Jadi yang pertama tadi yang lebih besar. Di samping yang kedua tadi, orang kafir juga melakukan. Ya, orang kafir juga melakukan. Jadi tidak ada kekhususan pada diri kaum muslimin. Apakah yang rajin sedekah hanya kaum muslimin? Enggak. Banyak para pendeta, pastor, sedekah, menyantuni fakir miskin, nolong orang yang sakit. Gitu. Tapi sholat, lempar jumroh, mencium Hajar Aswad, zikir, wirid, hanya kaum muslimin yang melakukan. Ya. Maka beliau mengatakan التعبد لله بما لا تعرف حكمته أبلغ. Lebih balik, lebih dalam, lebih besar daripada ibadah yang kita mengetahui hikmahnya. Karena ada sifat apa ya, akal di situ. Akal bisa mencerna. Maka tanpa agama pun ada orang yang dermawan. Tanpa mengenal Al-Quran dan Sunnah, banyak orang yang suka menolong, senyum, ramah, padahal dia tidak kenal manhaj, tidak kenal Al-Quran dan Sunnah. Banyak kan? صحيح أن الإنسان إذا عرف الحكمة اطمأنت نفسه أكثر. Bahwa seseorang apabila mengetahui hikmah dari sebuah ibadah, maka dia lebih tenang melaksanakannya, lebih mantap, gitu ya. Ini benar, ini tidak dipungkiri oleh beliau. Gitu. Maka sambil nolong orang, sambil senang, bangga, tenteram hatinya melihat orang yang kesusahan sekarang bisa makan, sekarang bisa pulang dari rumah sakit, kemarin kebingungan dan seterusnya, gitu. Maka mendatangkan keterangan kemantapan dalam dirinya. Adapun sholat, zikir, wirid tidak diketahui, maka kadang-kadang bosan. Ya, sholat dari dulu gini-gini mulu, ya. Mungkin lagi, tidak lagi, enggak tahu faedahnya apa, emang enggak ada kan, enggak kelihatan. Nah, di sini, maka jika seseorang terus istiqomah sholat, istiqomah haji, umroh ketika dia mampu, luar biasa. Ya, berarti dia sikok betul dengan Allah dan Rasulnya, sallallahu alaihi wasallam. Yakin. Kemudian lakin kaunal insani yunqadu lima la yu'rafu hikmatuhu dalilun ala kamalil inqiyadi wasta'budi lillah. Orang yang tanpa pikir panjang dia melakukan apa yang dia tidak ketahui hikmahnya. Yang penting ini perintah Allah, yang penting ini perintah Rasulullah, maka ini bukti bahwa dia betul-betul tunduk kepada Allah, betul-betul menghambakan diri kepada Allah. Sifat hamba kan begitu, sifat budak kan begitu. Bawa barang ini ke sana, bawa. Ambil barang ini ke sini, ambil. Antarkan ke sana, antar. Dan seterusnya. Enggak pernah bertanya untuk apa, kenapa, dan seterusnya. Budak tidak ada hak untuk bertanya seperti itu. Begitulah kita kepada Allah. Semakin kita membudakkan diri kita di hadapan Allah, menghambakan diri kita kepada Allah, maka Allah semakin cinta kepada kita. Ya, maka hentikan pertanyaan-pertanyaan yang kadang sering membudak kita. Apa hikmahnya? Apa hikmahnya di balik itu? Kenapa mesti rukuk sujud? Kenapa menggerakkan jari? Kenapa berpuasa? Kenapa melempar jumrah, mencium hajar aswad? Hindari pertanyaan-pertanyaan. Karena kita dengan Allah adalah hamba dengan roh. Wahuwa min haitsul ubudiyyatu ablaqu akmal. Secara penghambaan ini lebih baik, lebih sempurna. Amma dzaka fa huwa min haitsul at-tuma'ninatu ila al-hukmi yakunu ablaq, li'anna an-nafsa idza 'alimat bil hikmati fi syai'in itma'annat ilayhi bila syakk. Biasanya manusia kalau mengetahui hikmahnya, maka akan tenteram dirinya, tidak ada keraguan dalam dirinya, dan menambah kemantapan pada wajadat abdan lahu wa kubulan, akan semakin bertambah semangat melakukan apa yang hikmahnya bisa dia mengerti. وهناك أشياء مما عينه الشرع بأدل أو كيفية لا نعلم ما الحكمة فيه. Banyak di antara perintah dalam syariat ini yang kita tidak mengetahui hikmahnya, baik secara bilangan atau cara. rukuk seperti itu, sujud seperti itu. Kenapa ketika sujud tidak merenggangkan tangannya dari pinggang salah? Kenapa ketika telapak kaki kiri dan kanan tidak didapatkan salah? Akal tidak bisa mencapai. Walakin sabilana an nakuna kama qala Allah Ta'ala 'anil mu'minin. Ini adalah sifat-sifat orang mukmin yang difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Ahzab. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahum al-khiyaru min amrihim. Tidak pantas bagi seorang mukmin laki dan perempuan apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan satu keputusan, perintah untuk memilih-milih, untuk menimbang-nimbang, untuk berpikir. Ini tidak pantas seorang mukmin seperti ini. Maka sifat seorang mukmin dan mukminah ketika Allah dan Rasulnya menyuruh, kami dengar wa'ata'ana. Walaupun kadang akal tidak bisa mencerna, walaupun bahkan nurani tidak bisa mencerna, ya, tidak sampai hati saya menaburkan pasir ke wajahnya. Itu apa nurani? Karena ini perintah Allah dan Rasulnya, menaburkan pasir ke wajah seorang yang madahi, yang suka memuji-muji. Ada kesan memuji, menjilat gitu ya. Waktu fi wujuhihi mutwab, ambil pasir dan taburkan ke muka. Ini bagian dari wahyu yang tidak bisa dicerna oleh akal. Ya. Wa alaina at-taslimu wal inqiyadu wa tawwidu al-amri ila Allah Ta'ala. Maka wajib bagi kita untuk menyerahkan diri, tunduk, patuh, serahkan perkara agama ini kepada Allah. Jangan ada pertanyaan kenapa, kenapa, jangan. Ya. Kecuali yang sifatnya bukan kemudian, yang akal kita bisa mencerna. Maka hal ini kita pakai akal kita untuk memahami dari, ya, untuk memahami dari. Wajukadu min al hadis, terambil dari hadis di atas. Tahrimu idyanil arraf wa su'alihi, haramnya mendatangi para dukun, lebih haram lagi bertanya, lebih haram lagi membenarkan, terancam kufur. Illa maksudna, kecuali yang dikecualikan, yaitu dalam pasal yang ketiga dan yang keempat yang sudah dibahas oleh beliau, ada perkecualian. Jadi datang kepada dukun tapi boleh, bahkan bermanfaat, yaitu dengan tujuan menjatuhkan dukun tersebut demi menyelamatkan kaum muslimin agar tidak lagi percaya terhadap dukun tersebut, ya, yang mengobati dengan cara-cara sihir, yang meramal hal-hal yang tidak mungkin diketahui oleh seorang manusia. Lalu kita datang ke sana pura-pura nanya, dia tidak bisa jawab, kita jatuhkan di hadapan kaum muslimin. Ini cerita, ini bermanfaat, boleh. Lima fi idyanihim wa su'alihim minal fufar minal mafasid al-adimah. Karena mendatangi dan bertanya kepada dukun, ini sebuah kerusakan, dirusak, merusak akidah kita. Allati tarattaba ala tasjihihim wa iqra'in nasi bihim wa hum fil ghalib ya'tuna bi asya' kullaha batila. Karena dukun ini ghalibnya, umumnya mengatakan sesuatu yang batil. Belum pernah ada di muka bumi ini seorang dukun ketika bicara benar, ketika mengucapkan sesuatu, meramalkan sesuatu pasti benar, tidak ada. Lebih banyak salahnya daripada benarnya. Satu banding 100. Satu banding 100. Berbeda dengan ucapan para nabi dan rasul, ucapannya selalu benar. Ya, jika tidak benar hari ini, nanti. Ya, bagaimana Umar bertanya kepada Nabi, ya Rasul, bukankah engkau bermimpi berhasil masuk kota Mekah, mencukur rambut, artinya masuk kota Mekah aman, sudah tawaf, sudah sa'i, sudah selesai umrah, kemudian mencukur rambut ke hadur. Bukankah engkau seorang Nabi, bukankah engkau mimpi seperti itu? Kan mimpinya seorang Nabi wahyu. Tapi kenapa sekarang kita pulang lagi, padahal kita tidak belum berhasil masuk Mekah, belum tawaf, belum sa'i, hanya gara-gara dicegah, dilarang oleh Abu Sufyan. Kenapa kita pulang? Kenapa kita enggak perang saja? Bukankah engkau Rasul? Bukankah engkau sudah bermimpi masuk kota Mekah dengan aman, dengan mencukur rambut? Apa jawab Nabi? Apa jawab Nabi? Apakah aku mengatakan bahwa mimpiku terjadi tahun ini? Tahun depan, tahun berikutnya. Jadi kalau tidak terbukti saat ini, nanti. Dan ternyata terbukti. Ya. Setelah Umratul Qadha, maka Rasul dan para sahabat berhasil masuk Mekah, bahkan mengalahkan Mekah. Ya. Kemudian beliau membawakan hadis yang semakna. Juga diriwayatkan oleh Al Imam Ahmad dalam musnadnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man ata kahidan, barang siapa yang datang kepada kahin. Siapa kahin? Sudah dibahas oleh beliau. Wa saddaqahu bima yaqul. Lalu dia membenarkan apa yang diucapkan oleh si kahin. Si dukun, juru ramal. Waqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia telah kufur, berarti dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Al-Qur'an. Yang diturunkan kepada beliau Al-Qur'an, wahyu. Berarti orang yang mendatangi dukun, mempercayai apa yang diucapkan oleh si dukun, berarti dia telah kafir, kufur terhadap Al-Qur'an. Ya. Kita lihat penjelasan dari beliau. Man ata kahinan taqaddama ma'na al-kuhan. Apa itu kahin? Jamaknya kuhan, sudah beliau bahas. Siapapun dia yang berbicara tentang hal yang gaib, apapun nama yang dia sandang. Hari ini jarang yang mau disebut dukun. Orang tua, orang pintar, paranormal, bahkan sebagiannya disebut kiai. Ketika dia berbicara tentang hal yang gaib, apa yang akan terjadi bulan depan, tahun depan, dan seterusnya, maka dia kafir. Mendatangi mereka terancam kafir. Wa annahum kanu rijalan fi ahya'il Arab. Awalnya mereka adalah laki-laki dari salah satu suku di Arab. Tanzilu alaihim asyayatin, yang didatangi oleh setan-setan. Yang didatangi oleh setan-setan. Setan dari jenis apa? Jin. Jadi yang dimaksud di sini jin. Jadi ketika Nabi berkata tentang setan, dan itu bukan manusia, maka itu adalah jin. Karena setan bukan zat, tapi sifat. Setan bukan zat, tapi sifat. Yang zat adalah jin, malaikat, manusia. Ya. Allah zat bukan? Allah zat. Zatillah. Jadi Allah itu ada zatnya, ada nafasnya, ada dirinya. Berdasarkan ucapan Nabi Isa yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, "La'alamu ma fi nafsi wa la'alamu fi nafsi." Engkau mengetahui apa yang ada di nafasku, ya Allah, sementara aku tidak mengetahui apa yang ada di nafasku. Berarti ada persamaan antara Allah dengan makhluknya dalam beberapa lafaz. Tidak masalah, memang sama. Allah mendengar, kita mendengar, kan lafaznya sama, mendengar. Allah melihat, kita melihat. Allah hidup, kita hidup. Dan jelas dari dalil yang menyatakan Allah mendengar, Allah melihat, Allah hidup. Allah bertangan dua, kita bertangan dua. Allah mempunyai wajah, kita mempunyai wajah. Allah mempunyai nafas diri, kita juga mempunyai nafas diri. Lafaznya, lafaznya. Adapun hakikatnya, sebenarnya dan seterusnya, tidak ada yang sama. Hanya lafaznya saja. Bagaimana dunia dengan surga? Apa yang sama antara dunia dengan surga? Lafaznya, namanya. Ada apa di surga? Sungai, susu, madu, wanita cantik. Di sini kan banyak. Sungai ada berapa sungai? Ya. Yeah. Susu, madu, wanita cantik. Lafaznya sama. Tapi kenapa Nabi mengatakan ma'ainun ro'at wala udhunun sami'at wala qatara ala qalbi bashar? Apa yang ada di surga itu belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terbayangkan di hati manusia. Padahal sama-sama sungai, madu, susu. Nah, jadi antara dunia dengan surga itu yang sama, cuma lafaznya, namanya gitu. Padahal dunia makhluk, surga makhluk bukan? Surga makhluk, jelas. Surga, neraka, Jibril, Mikail, semuanya makhluk. Sama-sama makhluk. Beda semuanya, yang sama cuma lafaznya. Bagaimana makhluk dengan Khalik? Bagaimana manusia dengan Allah? Lebih jauh lagi perbedaan. Tapi tentang lafaz sama. Ya, jangan kita mengikuti ahlul kalam yang terkena syubhat falsafah filsafat bahwa Allah tidak ada zatnya, tidak berwujud, tidak ini, tidak itu, lebih banyak tidak. Lebih banyak tidak. Sedikit isbatnya. Berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, isbat lebih banyak daripada nafi. Allah bertangan dua, Allah berwajah, Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya, Allah akan menginjak jahanam dengan telapak kakinya, itu disebabkan. Sedikit sekali tidak. Tidaknya tentu ada, tidak pernah ngantuk. Ya, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Ada tidaknya. Sedikit. Berbeda dengan firqoh-firqoh dolar, lebih banyak tidaknya, gitu ya. Maka sekilas antum bisa menilai ketika seseorang berbicara tentang Tuhan, Allah Tuhan tidak begini, tidak begini, tidak begini, tidak begini, antum bisa menilai siapa dia. Ya. Orang yang belajar manhaj ini melihat seseorang, kadang dia bisa luar biasa. Ya. Wa tukbiruhum bima sami'at min akhbariz zaman. Setan-setan tersebut, jin-jin tersebut datang kepada mereka mengkhabarkan apa yang dia dengar dari langit. Sudah kita bahas kemarin bagaimana proses, bagaimana jalan cerita mereka bisa mengetahui khabar dari langit. Bukan mendengar suara Allah, bukan. Yang mendengar suara Allah adalah para malaikat, itu pun tidak sanggup mereka, maka pingsan semua. Ketika Allah berfirman, ini bukan firman Allah yang wahyu. Kan sudah kita bahas dulu, firman Allah ada berapa? Firman Allah ada berapa? Ada dua. Apa dan apa? Yang diwahyukan dan yang tidak diwahyukan. Tidak semua firman Allah itu diwahyukan. Firman Allah yang ada di Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran jelas itu diwahyukan. Tapi di luar Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, Allah juga berfirman, dan ini tidak diwahyukan, tidak dibawa oleh Jibril lalu diberikan kepada si A, si B, si C, si D. Cukup didengar oleh para malaikat. Nah, Allah berfirman. Ya, kata-kata Allah alam seperti apa, tentu tak mungkin kita tahu ya. Akan terjadi ini di daerah ini, akan terjadi begini di negara ini, itu dan seterusnya. Para malaikat demi mendengar Allah berfirman, mereka pingsan. Ya, mereka pingsan. Begitu besarnya Allah di hati mereka. Keadaan pingsan mereka seperti rantai yang dibanting di atas batu. Ya, jadi bukan apa, jadi tiba-tiba gitu ya, bukan pelan-pelan gitu. Siapa yang pertama kali ciuman? Jibril. Yang pertama kali sadar dari pingsannya Jibril. Lalu diikuti malaikat yang lain, Mikail, Rafil dan seterusnya. Lalu mereka bertanya kepada Jibril, "Madza qala rabbuka?" Allah berbicara apa? Dijawab oleh Jibril, atau satu sama lain saling menjawab. Allah berfirman begini-begini, akan terjadi anu di daerah ini, tanggal sekian, bulan sekian akan terjadi anu di negara ini. Itu yang dicuri oleh para jin. Itu yang didengar oleh para jin. Jadi bukan firman Allah. Nah, berita itulah yang kemudian disampaikan kepada jin yang dibawahnya, kepada jin yang dibawahnya lagi, kepada jin yang dibawahnya lagi terus. Jadi bersanad mereka. Dan sanadnya setan Nuh. Ya, perawinya setan Nuh. Ya, enggak ada pertikohan, enggak ada dobit, enggak ada keadilan. Karena seluruh rawinya adalah syaitan. Ya, ini ada sanad seperti ini. Ya, para ulama menyebut dari mana Jaham bin Sofwan mendapatkan ilmu. Dari Ja'ad bin Dirham. Dari mana Ja'ad bin Dirham mendapatkan ilmu? Dari Labid bin Al-Aqsam. Ini setan semua. Ya, perawinya setan-setan dari jenis manusia. Lalu setan yang terakhir, yang terbawah, yang paling dekat dengan bumi, memberikan khabar tersebut, berita tersebut kepada para kahin, para dukun. Dan dukun itu menunggu datangnya berita dari setan tersebut dalam keadaan seperti ayam yang mematok makanan. Artinya gerakannya itu naik turun. Ya. Saudara Rasulullah, kita lihat bukti dari kebenaran sabda. Fasaddaqahu aina sabuhu ila sidq. Faqad dakahu yang dimaksud membenarkan. Wa qala innahu sadiq, atau dia mengatakan dukun ini benar. Dukun ini tidak bohong, dukun ini benar. Atau dengan kata lain, dukun ini ampuh. Maka dukun yang apa istilahnya? Gadungan ya. Atau dukun yang bohong-bohongan itu lebih bagus, gitu ya. Karena dia berbohong bukan atas nama kebenaran, ya, dan tidak dengan setan tentu. Nah, dukun yang ampuh, yang benar-benar dukun, itulah yang bagus. Wa tasdiqul khabar yakni tasbituhu wa tahqiquhu. Membenarkan berita adalah menetapkan bahwa berita itu sebagaimana hakikat adanya. Faqal hadza haqqun wa sahihun wa thabitun. Ucapannya bisa hak, sahih, thabit. Ini dalam istilah hadis juga di pakai hak tadi tadi. Ya, intinya sama, benar. Wa qawluhu bima yaqul, membenarkan apa yang dia ucapkan, apa yang diucapkan oleh si dukun. Ma'ammatun fi kulli ma yaqul. Lafaz ma ini mengandung arti umum. Amma fi kulli ma yaqul, dalam setiap apa yang dia ucapkan. Hatta ma yahtamilu annahu sidqun wa innahu la yajuzu an yusaddiqahu li'anna al-asra fihim al-kadhib. Oleh karena itu, apabila sekali waktu dia mengucapkan ucapan yang benar, jangan dipercaya. Jangan dipercaya. Kenapa? Karena hukum asal dukun itu adalah kadhib. Hukum asal dukun itu adalah dusta, bohong. Maka sekali waktu berbicara benar, jangan dipercaya. Jika kita terlanjur mendengarkan ramalan dukun dan ternyata ramalan itu benar, maka jangan disebarluaskan. Jadi fitnah. Atau mendengar ini, si dukun mengatakan si bulan akan mati di bulan anu tabrakan. Kok benar? Nah, jangan disebarluaskan. Ya, kebetulan saja atau memang itu dari setan yang pas benar. Karena hukum asal harus kita pegang. Ya. Segala sesuatu berpulang kepada hukum asal. Keluar dari hukum asal itu karena ada sesuatu. Hukum asal laki-laki di mana? Di rumah apa di luar rumah? Di luar rumah, fantasiru fil ah. Ini hukum asal laki-laki. Gitu. Hukum asal ini bisa berubah ketika ada sesuatu. Berhubung dia lumpuh, berhubung dia sakit, maka dia di rumah, melakukan pekerjaan di rumah. Hukum asal perempuan sebaliknya di rumah, ya, waqar nabi buyutikun. Ini hukum asal perempuan. Maka seorang perempuan bisa keluar dari hukum asal. Dia ke kantor, dia bisnis, dia keluar bekerja. Karena apa? Karena dia janda, tidak ada yang menanggung nafkahnya. Ya, karena ada sesuatu. Kalau tidak ada sesuatu, maka hukum asal wanita di rumah, hukum asal laki-laki di luar. Ya, fantasiru. Nah, hukum asal dukun sekali lagi dusta, bohong. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Berarti dia, sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ay billadhi unzila walladhi unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Unzila ilaihi biwasitati Jibril, diturunkan dengan perantara Jibril. Tidak pernah nabi menerima wahyu yang di dalam Al-Qur'an dari awal sampai akhir tanpa perantara Jibril. Khilaf para ulama bagaimana tentang perintah sholat lima waktu. Pendapat rajih mengatakan tetap dengan perantara Jibril. Adapun Allah berbincang secara langsung dengan beliau, yang pernah Allah lakukan terhadap Ibrahim, terhadap Musa, ada tiga manusia di muka bumi ini yang pernah diajak berbicara langsung oleh Allah, Ibrahim, Musa, Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Tidak terdapat dalam Al-Qur'an. Tidak terdapat dalam Al-Qur'an. Yang terdapat dalam Al-Qur'an semua dengan perantara Jibril. Mana dalil? Apa yang yang terdapat dalam surat Asy-Syu'ara, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sungguh Al-Qur'an itu diturunkan oleh Rabbul Alamin. Nazala bihi ar-ruhul amin, yang dibawa oleh ar-ruh al-amin. Siapa ar-ruh al-amin? Ruh yang amanah, yang bisa dipercaya, yaitu Jibril. Bisa ruhul kudus, ruhul amin. Ada beberapa nama Jibril. Qul nazzalahu ruhul kudus. Nah, ini ruhul kudus ya, dalam surat An-Nahl. Qul nazzalahu ruhul kudus min rabbik. Katakan yang menurunkan Al-Quran itu adalah ruhul kudus min rabbik, dari Tuhan. Yes, ayat ini dan ayat-ayat lain menunjukkan kejelasan bahwa Al-Quran dari Allah dibawa oleh Jibril. وَبِهَذَا نَعْرِفُ أَنَّ الْقَوْلَ الرَّاجِحِ فِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِ أَنَّهُ مِنْ كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى مَعْنَى. Dari sini maka ucapan yang rajih, pendapat yang rajih dari beberapa pendapat ulama, ada beberapa pendapat, beliau pilih yang paling rajih, yang paling kuat, bahwa hadis qudsi itu betul firman Allah, tapi secara apa? Makna. Secara makna saja, bukan secara lafaz. Adapun Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dan seterusnya, itu firman Allah secara lafaz. Makna jelas, betul hurufnya, suaranya. Karena Allah berfirman di sautin wa harfin, dengan suara, dengan huruf. Ada sotnya, ada shinnya, ada ta'nya. Ini pendapat kaum salaf al-sunnah wal jamaah, berbeda dengan pendapat kaum asy'ariyah maturidiyah, bahwa Allah berfirman bila sautin wala harfin, tanpa suara, tanpa huruf. Jadi gimana? Omongan ya, bingung. Jadi bagaimana Nabi bisa menerjemahkan menjadi Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin? Mereka kebingungan menjawab. Adapun asalat tegas, apa yang didengar oleh Nabi dari Jibril berbunyi Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Apa yang didengar oleh Jibril dari Allah persis Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini pendapat kaum. Nah, adapun hadis qudsi, kita banyak mendengar hadis qudsi. Para ulama mengatakan banyak di antara hadis-hadis qudsi yang sahih, bahkan banyak sekali. Itu betul firman Allah, tapi maknanya saja. Maknanya saja. Wa amma lafdhuhu fa min ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Lafaznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, setelah kita baca dalam sholat, baca Al-Qur'an maktubi alaihim al-abdolin, amin, lalu baca hadis qudsi, boleh? Tidak boleh. Tidak boleh. Karena secara lafaz dia bukan firman Allah. Kita disuruh membaca firman-firman Allah yang ada dalam Al-Qur'an. Ya. Lakinnahu hakahu anillah. Akan tetapi itu tentu dari Allah dan persis. Artinya maksudnya persis, tidak bergeser sedikit pun. Tapi lafaznya sekali lagi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berbeda lafaz. Nah, karena itu meriwayatkan hadis dari Nabi dengan lafaz yang bukan dari Nabi, bukan lafaz dari Nabi. Maka hadis yang sama dari sahabat yang sama, dari jalur yang sama, tetapi yang diriwayatkan Bukhari berbeda lafaznya dengan yang diriwayatkan oleh Muslim. Ini kita dapat. Ya. Adapun Al-Qur'an tidak. Lafaznya adalah wahyu mukjizat, tidak boleh berubah sedikit pun. Li'annana law lam nakul bidzalik لكان الحديث القدسي أرفع سندا من القرآن. Jika kita tidak memakai kaidah seperti tadi, jika kita tidak mengatakan bahwa hadis qudsi itu maknanya saja bukan lafaznya dari Allah, atau dengan kata lain, jika kita katakan bahwa hadis qudsi itu makna dan lafaznya dari Allah, maka berarti hadis qudsi sanadnya lebih tinggi dari Al-Qur'an. Kenapa? Karena Nabi mendapatkan lafaz-lafaz Al-Qur'an itu lewat Jibril. Adapun hadis qudsi yang beliau jelaskan di sini tidak, ya, langsung di hati gitu. Langsung di hati, atau sebagian Jibril membawakan, ada. Karena sanad itu bisa rendah, bisa tinggi. Bisa nazil, bisa ali. Sanad itu bisa ali apabila perawinya sedikit. Sanad yang ali lebih berharga dari sanad yang nazil. Sanad yang langsung lebih tidak masuk saya. Ya, kita berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر membaca hadis qudsi tidak bermakna ibadah. Membaca hadis kunci tidak bermakna ibadah. Berbeda dengan membaca Al-Quran, walaupun tidak tahu artinya. Hadis kunci mendatangkan ibadah pahala kalau kita memahami artinya. Kalau tidak, tidak. Walau kezulok tubuh, lafaznya tidak mengandung mukjizat. Lafaz hadis kunci tidak mengandung mukjizat. Lafaz Al-Quran jelas mengandung mukjizat. Ya, bisa dipakai untuk merukyah, gitu ya. Walau kana min kalamillah lakana mukjizat. Seandainya lafaznya dari Allah, tentu itu mukjizat. Lianna kalamullahi la yumathiluhu kalamul bashar. Karena lafaz yang keluar dari Allah tidak mungkin ada yang menyamai. Tidak mungkin bisa disamakan dengan ucapan seorang manusia manapun. Wa aidan bi sifati ahli ilmi fi ma a'lam annahu law syaa'a musyrikun yastajiru yasma'a kalamullah wa asma'nahu al-ahaditha al-qudsiyyata wa la yasifu an yuqal innahu sami'a kalamullah. Para ulama sepakat, ini menurut beliau, bahwa ketika menguji orang musyrik agar dia mendengar kalamullah, jadi maksud Al-Quran, tidak boleh kita mendengarkan hadis. Ya, ketika orang musyrik itu sudah mendengar hadis suci, berarti orang musyrik itu telah mendengar kalamullah. Tidak. Maka sekali lagi kesimpulannya, bahwa hadis suci bukan firman Allah secara lafaz. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Apa hukum membatalkan sholat untuk apa hukumnya membatalkan sholat untuk berjamaah? Maksudnya sholat sunat ya? Ya iya. Al-aham fal-aham. Faedah, jika bertemu dua manfaat dalam satu waktu, maka kita harus mengambil manfaat yang lebih besar. Ya, kita sedang baca Al-Quran, berdengar khomat, batalkan, selesaikan, jangan lanjutkan membaca Al-Quran. Ketika kita sedang sholat sunat, kemudian khomat, maka batalkan sholat sunat kita. Karena mengikuti sholat berjamaah dari awal, takbir bersama imam, ini keutamaan yang sangat besar. Tidak bisa diraih oleh sholat sunat manapun. Apakah kita wajib mengqadha sholat wajib karena lupa dalam perjalanan? Lebih tepatnya tidak mengqadha ya, melakukan di saat kita sudah punya waktu. Karena mengqadha ini ada apa? Ada nanti gitu ya, seperti puasa nanti ya. Nanti saya qadha bulan Syawal. Enggak jadi, nanti bulan Dzulhijjah. Bisa diundur lagi, nanti saya qadha bulan Syaban. Boleh, itu sifat mengqadha. Adapun sholat tidak. Begitu kita ingat bahwa tadi malam belum sholat isya, sekarang sholat isya di pagi itu, ya. Atau malam ini kita ingat tadi zuhur belum sholat, maka sekarang sholat zuhur. Maka lebih tepatnya melakukan sesuatu, melakukan kewajiban setelah lewat waktu. Siapa yang memindahkan istana Ratu Bilqis karena tahu anak adalah pasukan jin, tapi kata teman anak adalah ahli kitab, padanya di Al-Quran ada ceritanya. Iya. Alladhi lahu, alladhi indahu ilmu. Ya, yang kita baca dalam surah An-Naml. Ketika jin sanggup sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Ya. Jadi Nabi Sulaiman duduk begini, sebelum berdiri, singgasana Ratu Bilqis sudah ada di sini. Itu kata jin. Nabi Sulaiman kurang kuat, kelamaan. Ya. Aku ingin yang lebih cepat. Nah, seorang yang punya ilmu, wallahu a'lam, ya, Allahu a'lam. Menurut yang jelas yang berilmu, apakah dari kalangan jin atau manusia, Allahu a'lam. Ya, apa kata yang orang yang punya ilmu ini? Sebelum mata anda berkedip, sebelum mata anda berkedip, sudah sampai sini. Dua ya. Ya. Jadi ini bukan cerita khayal, ini Al-Quran. Ya. Adakah keterangan salah jin atau setan ketika menyampaikan kabar kepada para dukun? Apakah dialog seperti halnya perbincangan dengan manusia? Yang ada itu antara jin satu dengan jin berikutnya. Sufyan bin Uyainah menunjukkan dengan jari-jarinya, ya, dari empat jari ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Adapun bagaimana sampai ke dukun, apakah suara atau bagaimana? Apakah boleh mempercayai berita-berita di koran, televisi, internet tentang kecelakaan, kemacetan dan sebagainya? Yang hal seperti ini kan kita bisa buktikan. Ya. Ada radio, ada ini memberitakan kemacetan dan itu bisa dibuktikan. Ya, bila macet pada anda, oh berarti ini keliru nih, ini beritanya tidak akurat, itu bisa dibuktikan. Adapun yang gaib sulit, yang gaib sulit. Oleh karena itu jangan mempercayai. Kalau yang tidak gaib mudah di ceknya, benar atau salah kita bisa uji. Apa untuk memakan harta hasil perdukunan dari pihak keluarganya? Yang pertama, innallaha idza harama syai'an harama tamamahu. Jika Allah mengharamkan sesuatu, maka Allah haramkan pula hasilnya. Zina haram, maka hasil dari sebuah perzinahan haram. Pelacur, ya, berzina kemudian dibayar, haram. Berjudi haram, hasil dari judi haram. Mencuri haram, hasil dari mencuri haram. Khamar haram, uang dari khamar haram. Dan begitu seterusnya, dukun jelas. Perdukunan ini praktek yang haram, maka hasil dari perdukunan haram. Bagaimana orang yang diberi, ya ini lain-lain. Ya, mengambil dalil dari Nabi, memakan makanan orang Yahudi, wanita Yahudi yang tatapnya riba. Diterimakah sholat dukun jika ia masih sholat? Mengambil dari apa? Mengambil dari hadis tadi, yang datang saja terancam kubur, sholatnya diterima, sudah diterima. Apalagi yang didatangi kan begitu kan? Mimba bin Aula, ya. Yang datang nanya saja tidak diterima 40 hari. Gimana dukunnya? Gimana dukunnya kan begitu? Ini pemahaman yang mudah. Dan kubur dan dibunuh kan. Umar Khattab membunuh para tukang sihir kubur. Bagaimana cara taubat dukun dan orang yang datang ke dukun untuk bertanya yang baik? Bagi yang bertanya, ya gampang, jangan datang lagi. Kan taubat akhirat anada manasa, berhenti dari perbuatan dosa itu, kemudian menyesal, kemudian bertekad tidak mengulang lagi. Ketika tiga hari ini dijalankan, berarti dia sudah bertaubat. Maka dukun ingin bertaubat, dia berhenti. Jangan berpraktek dukun lagi. Kemudian menyesal dan bertekad tidak mengulang lagi. Bagaimana hukum orang yang menolak pengalaman rokok dengan ilmu dan gelendak dan terus-menerus merokok, apakah dianggap kufur? Kufur keluar dari Islam itu tidak. Ya. Kalau dia mempunyai hujjah, ya, karena memang ini tidak bisa disamakan dengan khamar. Adapun ulama yang berfatwa itu halal, banyak, Al-Quran yang terlibat. Yang jelas kita tikok kepada para ulama yang mengharamkan itu lebih aman. Kita bukan ulama, ya, kita bukan ulama, maka jangan beriktihad sedikit. Apakah berobat secara alternatif atau tabib juga termasuk dukun? Tidak ya. Dukun kita bahas berbicara tentang hal yang positif. mengatakan sesuatu tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Adapun pengobatan, tidak. Nah, lihat bagaimana bentuk pengobatan ini. Apakah dengan obat? Apakah dengan mantra-mantra? Kita bisa lihat. Apa hukum ziarah kubur ke orang tua non-muslim dan memelihara kuburannya? Jadi izinkan bagi Nabi untuk mendatangi kubur ibunya. Awalnya beliau memohon kepada Allah untuk diizinkan memohonkan ampun Allah pelahap. Kemudian beliau memohon agar diperbolehkan menziarahi kuburnya, Allah membolehkan. Ya. Tetapi dengan maksud untuk membesarkannya non muslim yang bukan orang tua dan seterusnya, ini terlarang ya, seperti larangan terhadap orang munafik. Ya, wallahu a'lam. Ya, kita akhiri, mudah-mudahan bermanfaat.